Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu falamudilla lah, wa man yudlil falahadiyya lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة kaum muslimin dan muslimat hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Pendengar dan pemirsa Roja di manapun antum berada. Alhamdulillah atas karunia dan nikmat dari Allah semata, kita semua diizinkan oleh Allah untuk bisa berkumpul kembali, bertemu kembali dengan pelajaran bahasa Arab kita, yang mana insyaallah taala sebagaimana tadi disampaikan oleh Al-Akh Abdul Ghaffar, kita akan melanjutkan kembali ad-darsus tsamin wal isrun, pelajaran ke-28 dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha, jilid yang kedua. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan di malam ini, sedikit kita mengulas apa yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa di pelajaran 28 ini ad-darsus tsamin wal isrun terkait dengan pembahasan al-fi'lul mu'talul lam. Al-fi'lul mu'tal yang terakhir yang dibahas di jilid yang kedua ini adalah al-fi'lul mu'talul lam, atau yang disebut dengan an-naqis. Al-fi'lul mu'talul lam yakni fi'il mu'tal, fi'il yang di dalamnya ada harful illah, entah itu alif atau waw atau ya, dan harful illahnya terdapat di lamul fi'il atau di huruf yang terakhir dari fi'il tersebut. Dan alhamdulillah kita sudah membahas pembahasan tentang al-fi'lul mu'talul lam ini. Sudah kita bahas beberapa latihan-latihan. Dan terakhir kita sudah membaca sampai at-tamrin as-sadis. Pelajaran yang ke-6 atau latihan yang ke-6. Dan hari ini insyaAllah kita masuk ke at-tamrin as-sabi' di halaman 199. Bagi al-ikhwa wal akhwat sekalian yang baru saja bergabung, silakan iftahu safha 199. Silakan buka halaman 199. At-tamrin as-sabi' latihan ke-7. Pelajaran 28 ats-tsamin wal isrun. Al-Mujallad Al-Thani min Kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li Ghairi Natiqina Biha. Di sini perintahnya adalah asnidil af'al al-atiyata ilal ghaibati thummal mutakallim kama huwa muwaddahun fil mithali. Kita ulang. Asnidil af'al al-atiyata ilal ghaibati thumma al-mutakallimi kama huwa muwaddahun fil mithali. Asnid, sambungkan atau isnadkan, al-af'al al-atiya, fi'il-fi'il berikut, kata-kata kerja berikut ini, ilal ghaibah, diisnadkan, dimasukkan ke dalamnya dhamir al ghaibah, kata ganti al ghaibah, yakni kata ganti orang ketiga muannas, yakni hiya, masukkan ke dalamnya dhamir hiya al ghaibah, kata ganti ketiga untuk muannas. Thummal mutakallim, kemudian masukkan juga dhamir al-mutakallim, kata ganti orang pertama di sini adalah ana. Kama huwa muwaddahun, sebagaimana dia telah dijelaskan atau dijelaskan fil mithal, pada contoh. Di sini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tugas kita adalah di latihan ketujuh ini adalah memasukkan dhamir al-ghaibah dan dhamir al-mutakallim ke fi'il yang ada di latihan ketujuh ini. Nah, semua fi'il yang ada di latihan ketujuh ini kita masukkan ke dalamnya. Pertama, dhamir al-ghaibah, dhamir atau kata ganti orang ketiga mu'annath. Kemudian setelah itu, dhamir al-mutakallim, kata ganti orang pertama, yakni ana. Jadi pertama masukkan hiya, isnadkan dhamir hiya, kemudian setelah itu isnadkan dhamir ana. Dan alhamdulillah ada contoh di sini. Ada dua contoh di sini. Dua contoh ini kalau kita perhatikan, dua contoh ini, contoh yang pertama adalah al-fi'lul mu'tal yang harful illahnya adalah ya. Adapun yang kedua, harful illahnya adalah al-waw. Dibuat dua contoh, yang satu di atas, yang kedua di tengah. Kalau antum perhatikan dua contoh ini, contoh yang pertama adalah untuk al-fi'lul mu'talul lam yang harful illahnya adalah huruf al-ya, huruf ya. Adapun contoh yang kedua di bawahnya, di pertengahan latihan ketujuh, antum lihat di sini adalah harful illahnya adalah waw. Jadi ada harful illahnya ada yang al-ya, ada harful illahnya adalah yang al-waw. Sebagaimana yang pernah kita jelaskan di awal-awal latihan dari pelajaran ke-28 ini. Maka di sini dimulai dengan al-fi'lul mu'talul lam yang harful illahnya adalah huruf ya. Sebagai contoh di sini, hamidun baka. Hamidun baka. Baka artinya menangis. Hamidun baka, yani hamid menangis. Di sini dhamirnya, dhamir yang diisnadkan ke fi'il baka adalah huwa. Al-ghaib. Huwa baka. Hamidun baka. Sekarang tugas kita, merubahnya menjadi hiya dan merubahnya menjadi ana. Lihat ketika berubah menjadi mu'annath, aminatu bakat. Aminatu bakat. Nah, lihat di sini. Huruf alifnya, alif maksurah, baka dihilangkan. Dan muncul ta at-ta'nith di situ. Ta yang menunjukkan mu'annath, bakat. Aminah, dia telah menangis. Di sini al-ghaibah. Tadinya al-mudhakkar, sekarang jadi al-mu'annath. Hamidun baka, sekarang menjadi aminatu bakat. Bakat di sini, dhamirnya adalah al-ghaibah. Hiya, orang ketiga. Hiya. Kemudian jadi ana sekarang. Ana bakaitu. Sehingga maknanya sekarang, ana bakaitu, yang saya telah menangis. Contoh ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, menjadi patokan untuk soal-soal setelahnya. Contoh yang barusan kita baca, menjadi patokan untuk menjawab soal-soal setelahnya. Ada kurang lebih 4 soal setelahnya di bawahnya. Jawabannya dengan menggunakan pola ini. Dan coba kita sama-sama kerjakan yang kedua. Mudah-mudahan lebih jelas dengan membuat contoh yang kedua. Dan alhamdulillah di sini al-ikhwah di studio sudah siap membantu kita insyaAllah. Perhatikan ikhwan. Di sini soal yang pertama dan sekaligus sebagai contoh yang kedua. Hamidun Rama. Mana Hamidun Rama? Hamid melempar. Mana Roma? Melempar. Di sini dhamirnya kalau antum perhatikan dhamirnya huwa. Dia melempar. Sekarang kita rubah menjadi Aminah. Jadi perempuan sekarang. Hamidun Roma, kita rubah sekarang menjadi Hamid, menjadi Aminah. Lihat, ikhwan, bagaimana bentuknya setelah itu. Aminatu Romat, sahih. Aminatu Romat. Apa sekarang maknanya Aminatu Romat? Aminah melempar. Sekarang dirubah jadi yang berikutnya menjadi Ana. Istamil mikrofon ya Abu Abdullah. Ya Luqman, khud mikrofon. Letakkan di tengah. Letakkan di tengah, biar terdengar suaranya. Nah. Ana, bagaimana sekarang jadi Ana? Ana Romaitu. Ana Romaitu. Naam, sahih. Apa artinya sekarang Ana Romaitu? Saya telah melempar. Naam. Wadih insyaAllah, ikhwan. Jelas insyaAllah. Insyaallah. Bisa kita kerjakan yang berikutnya. Tafadhal ya Aba Abdullah. Kemudian setelah itu Luqmanul Hakim. Asalis. Naam. Hamidun ata. Nah, mana ata? Ata ya'ti, datang. Datang. Hamidun ata, apa artinya hamidun ata? Hamid datang. Iya. Sekarang menjadi aminatu. Aminatu atait, atat. Aminatu atat. Atat, iya. Apa artinya sekarang? Aminah datang. Aminah telah datang. Ana? Ana. Ana ataitu. Ana? Ana ataitu. Ataitu. Hanya pendek. Sekali lagi. Ana ataitu. Naam. Apa artinya ana ataitu? Saya telah datang. Naam. Ahsan. Barakallahu fi. Ya Luqman, berikutnya. Hamidun jaro. Hamidun jaro. Naam. Mana hamidun jaro? Hamid berjalan. Berlari. Berlari. Naam. Kalau masya berjalan. Jaro berlari. Naam. Rubah menjadi aminah sekarang. Aminah jarat. Aminatu hidupkan aminatu harkat. Jarat. Naam. Aminatu jarat. Mana aminatu jarat? Aminah telah lari. Telah berlari. Iya. Ana sekarang. Ana jaro itu. Ana jaro itu. Masya Allah. Mana ana jaro itu? Saya telah lari, berlari. Nah, Masya Allah. Jazakallah khair ya Luqman. Wa barakallahu fikum. Masya Allah. Sahlun. Alaysa kadhalik ya ikhwan? Sahlun. Mudah. Alaysa kadhalik? Insya Allah. Sahlun insya Allah. Bala. Satu lagi. Karena antum tadi bilang sahlun. Alhamdulillah. Tafadhal hamidun kawa. Lima. Khamis. Naam. Hamid hamidun kawa. Mana hamidun kawa? Menyetrika. Menggosok. Iya. Hamid menggosok. Iya. Maksudnya menyetrika baju maksudnya. Nah. Bukan menggosok dalam arti menggosok badannya, bukan. Tapi menyetrika pakaian. Aminatu kawat. Iya, aminatu kawat, sahih. Apa artinya sekarang? Aminah telah menggosok baju. Iya, tidak ada baju di situ. Nah, Aminah telah menggosok saja. Nah, barakallahu fiik. Cukup. Luqmanul Hakim, ana. Ana kawaitu. Ana kawaitu, sahih. Mana ana kawaitu? Saya telah menyetrika. Saya telah menyetrika. Syukran. Masya Allah, jazakumullahu khairan. Kita buka kesempatan bagi ikhwan akhwat di rumah. Tafadhal ya Abdul Ghaffar. Nah. Dan juga pemirsa di mana pun Anda berada, sebagaimana telah disampaikan, kita akan buka kesempatan pula untuk Anda, para pendengar maupun pemirsa yang mengikuti pelajaran di malam hari ini. Bagi Anda yang ingin terhubung di 0218236543 melanjutkan dari beberapa kata yang telah dicontohkan terlebih dahulu dari para ikhwah yang di studio tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Umu Abdillah dari Solo ini. Ya, baik, barakallahu fiik. Silakan. Ahlan wasalam ya, ahlan wasalam wa marhaban. Ya Umu Abdillah. Ahlan wasalam fiikum ya Ustaz. Insyaallah. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Kaifa halukum Ustaz? Ana bi khair alhamdulillah. Siap Umu Abdillah? Siap. Al-kitab ma'aki? Ma'aki al-kitab? Ma'aki kitab ya, ma'aki kitab. Baik. Mazilna fi at-tamrin as-sabi'. Kita masih di latihan ketujuh. mengulang kembali yang disebutkan oleh ikhwan studio tadi. Baca dulu contohnya, Ummu Abdillah, kemudian diterjemahkan, kemudian kerjakan latihan-latihan setelahnya. Siap? Siap, Ustaz. Tafadhali. Astati asmitil afarar adiyata illa ibadi tuma mutakallim. Tsumma mutakallimi kama wa muwaddahun fil misali. Naam. Terjem? Sandarkan. Ya, sandarkan. Sahih, labas. Jadi berikut kepada kata ganti yang ketiga. Iya, kata ganti orang ketiga. Mudzakkar atau mu'annas? Ya. Mu'annas. Mu'annas. Kemudian kata ganti yang pertama. Kata ganti orang pertama. Ini mudzakkar atau mu'annas yang kata ganti pertama ini? Sama saja. Nah, bisa mudzakkar, bisa? Bisa mudzakkar, bisa mu'annas. Nah, mana ana dipergunakan baik untuk mudzakkar maupun mu'annas. Nah. Bagaimana telah dijelaskan di dalam contoh. Iya, sebagaimana dijelaskan pada contoh. Nah, ikra'i al-mithal. Hamidun zaka. Nah, terjemih. Hamidun telah menangis. Iya, teruskan. Aminatu bakat. Aminatu. Telah menangis. Taib. Ana baka itu. Nah, sahih. Telah menangis. Nah. Sebelumnya hamidun baka, dhamirnya apa di situ, Mu? Huwa. Huwa. Dhamir al-ghaib. Alaysa kadhalik? Al-ghaib. Nah. Teruskan. Baca empat-empatnya, Umu. Ya. Soal-soal setelahnya. Tafadhali. Hamidun Roma. Nah. Hamidun telah melempar. Hamid telah melempar. Iya. Sebenarnya huwa. Nah. Aminatu. Romat. Iya. Aminah telah melintar. Iya. Sebenarnya iya. Naam. Iya. Ana Roma itu. Saya telah melintar. Naam. Sahih. Teruskan. Hamidun apa? Naam. Hamid telah datang. Iya. Aminatu atap. Naam. Domirun iya. Domirnya iya. Naam. Ana apa itu? Saya telah datang. Nah. Teruskan. Masih dua VL lagi. Hamidun jaro. Nah. Hamid telah lari. Hamid telah berlari. Miru dua. Ya. Aminatu jarot. Nah. Aminah telah lari. Demiruha. Iya. Nah. Ana jaro itu. Ana jaro itu. Saya telah lari. Naam. Santi. Hamidun. Hamid telah menyetrika. Apa tadi, Umu? Ulang sekali lagi. Hamidun. Hamidun kawa. Kawa. Iya. Hamid telah menyetrika. Iya. Gemiruhu huwa. Naam. Aminatu kawat. Aminatu kawat. Naam. Aminah telah menyetrika. Gemiruha huwa. Naam. Ana kawa itu. Saya telah menyetrika. Naam. Masya Allah. Masya Allah. Mumtazah. Mumtazah. Jazakillah khair ya Umma Abdillah. Syukuran. Wa barakallahu fikum wa zarakumullahu khairan insya Allah. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kebersamaannya Umma Abdillah dari Solo, yang telah membaca dari beberapa kata di kesempatan malam hari ini pada pelajaran ke-28 latihan ke-7. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung di belakang beliau, Umu Abdillah, kita sapa kembali. Halo. Ya, halo. Silakan. Bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, Anda sedang mengikuti program bimbingan Bahasa Arab Kitab Durusul Goh pada jilid kedua, Anda yang memiliki kitab atau buku panduan di rumah, yaitu kitab Dudusugal Sidit kedua, langsung dapat membuka pada halaman ke-199. 6, di kesempatan berikutnya kita sapa kembali di layanan lain telepon. Halo. Baik, silakan. 6 di 021-823-6543. Masih di kesempatan malam hari ini pada latihan ke-7. Silakan, sudah ada yang masuk? 6. Halo, Assalamualaikum. Ya, silakan. Baik, Anda yang ingin bertanya pula melalui pesan singkat seputar pelajaran bahasa Arab atau bimbingan bahasa Arab di malam hari ini, materi di pelajaran ini, dapat bertanya pula melalui pesan singkat yang dapat Anda kirimkan ke nomor 081-989-6543. Baiklah, kita kembali menyapa untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung di layanan telepon untuk berlatih bersama kami dalam bimbingan bahasa Arab jilid kedua di kesempatan ini. 6. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa, dari mana? Dengan Umu Al-Fat di Bambu Apus. Umu Al-Fat, ya. Al-Fat dari Bambu Apus. Nah, ya. Mohon dikecekkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya di rumah. Iya. Baik, silakan, Ustaz. Umu Al-Fat, ada bukunya? Ada, Ustaz. Baik. Silakan, Umu. Ulang kembali latihan baru saja dibaca Umu Abdillah. Ya. Baca saja, tidak usah diterjemahkan lagi. Ya. Nah, baca dari contohnya. Mahmudun baka. Nah. Aminatu bakat. Nah. Ana bakaitu. Nah, sahih. Hamidun Roma. Nah. Aminatu Romat. Nah. Ana Romaitu. Sahih. Hamidun Ata. Aminatu Atat. Nah. Ana ataitu. Ana ataitu. Hamidun jaro. Aminatu. Aminatu. Hanya panjangkan. Aminatu jarot. Nah. Ana jaroitu. Ana jaroitu. Nah. Hamidun kawa. Ya. Aminatu kawat. Aminatu kawat. Nah. Masya Allah. Cukup. Ana kawaitu. Iya, syukran. Syukran ya Umma Al-Fat. Jazakillah khair wa barakallahu fi. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ummu Al-Fat dari Babu Abus yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini. Kita ulangi kembali atau muasir, lanjutkan. Muasir, nah. Baik, nah, sahal insyaAllah. Nah. Kita lanjutkan. Pelajaran kita masuk ke al-mithalu tsani. Contoh yang kedua. Di sini ada Hamidun da'a. Hamidun da'a. Aminatu da'at. Aminatu da'at. Ana da'autu. Ana da'autu. Untuk melihat di sini, ma'asyiral ikhwah, ada dua contoh di sini. Contoh pertama sudah kita selesaikan. Dan baru saja kita baca contoh yang kedua. Dan tadi sudah kita sebutkan perbedaan dua contoh ini. Kalau antum perhatikan dengan jeli, contoh yang pertama antum akan temukan harful illahnya adalah al-ya. Kalau contoh yang kedua, harful illahnya adalah al-waw. Fahimtum ya ikhwan? Apa beda antara al-mithal awal dengan al-mithal utsani? Apa beda antara contoh yang pertama dengan contoh yang kedua? Contoh yang pertama antum lihat. Hamidun baka. Aminatu bakat. Ana bakaitu. Di situ muncul harful illahnya. Apa itu harful illahnya? Huruf apa? Huruf al-ya. Nah, ketika lihat contoh yang kedua. Hamidun da'a. Aminatu da'at. Ana da'autu. Nah, di situ muncul harful illahnya. Mahwa? Apa harful illahnya? Al-waw. Fahimtum al-farq? Antum paham beda antara dua contoh ini? Al-mithal awal harful illahnya adalah al-ya. Dan al-mithal thani harful illahnya adalah al-waw. Dan dari contoh ini, sama seperti tadi, jadikan patokan untuk mengerjakan soal-soal setelahnya. Sahlun insyaAllah. Tidak ada yang sulit insyaAllah. Kita mulai bagi ikhwan di studio. Tafadhal. Ya Aba Abdullah, tafadhal. Iqra awalan al-mithal. Hamidun da'a. Hamidun da'a. Nah, mana da'a? Beribadah. La, da'a berdoa. Berdoa. Naam. Naam, berdoa di sini da'a bisa juga bermakna beribadah. Tapi di sini maknanya da'a berdoa di sini. Naam. Aminatu da'at. Da'at. Naam. Sekarang apa dhamirnya di sini? Hiya. Dhamirnya hiya. Teruskan. Ana da'autu. Ana da'autu. Apa maknanya sekarang? Saya telah berdoa. Saya telah berdoa. Naam. Barakallahu fik. Fik. Jelas ya, ikhwan? Tafadhal ya Abu Abdillah, lanjutkan. Soal yang pertama. Hamidun. Hamidun syaka. Syaka. Mana syaka? Mengeluhkan. Mengadukan. Naam. Nah, antum harus banyak murajaah. Ini sudah kita jelaskan sebelumnya. Apa tadi syaka? Syaka mengeluhkan. Mengeluhkan. Iya. Silakan. Rubah jadi aminah. Aminatu syakat. Aminatu syakat. Sahih. Ana. Ana syakautu. Ana syakautu. Naam. Apa tadi ikhwan? Makna syaka? Mengeluhkan. Ana syakautu. Mamanaha? Saya telah mengeluhkan. Baik. Wasil ya Luqman. Hamidun Raja. Nah. Hamidun Raja. Mana Raja? Raja yarju. Berharap. Berharap. Nah. Silakan. Ganti jadi Aminah. Aminatu Rajat. Aminatu Rajat. Nah, apa artinya Aminatu Rajat? Aminah telah berharap. Nah. Ana? Ana rojautu. Ana rojautu. Sahih. Apa saya artinya? Saya telah mengharapkan. Saya telah berharap. Iya. Jazakallah khair. Gantian. Abu Abdullah. Hamidun tala. Hamidun tala. Mana tala yatlu? Tilawah. Memanjat. Membaca. Nah. Nah, Hamidun tala. Hamidatu naam. Hamidun tala. Iya, apa artinya tadi? Tala? Hamid telah membaca. Iya. Aminatu talat. Talat. Iya. Ana. Apa artinya Aminatu talat? Aminah telah membaca. Iya. Teruskan. Ana talautu. Ana talautu. Naam. Saya telah membaca. Masya Allah. Syukuran. Jazakallah khair. Terakhir. Oh, iya. Hamidun. Luqman. Cukup. Luqman, tafadhal. Hamidun maha. Naam. Mana maha? Ah. Ada contekannya? Hamidun maha yamhu. Menghapus. Hamid menghapus. Iya. Aminah mahat. Aminatu mahat. Aminatu mahat. Sahih. Aminah telah menghapus. Iya. Ana mahautu. Ana mahautu. Saya telah menghapus. Iya, syukran. Masya Allah. Jazakallah khair. Wabarakallahu fikum. Nah, kita berikan kesempatan bagi yang akan di rumah. Tepat ya. Baik, Ustaz. Khotol salam padegar di manapun Anda berada. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung bersama kami di malam hari ini untuk dapat membaca latihan yang ada pada latihan ke-7 ini, tentunya pada halaman 199. Untuk Anda yang ingin terhubung di layanan telepon 021-823-6543. Baik, kita sapa. Halo. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dari Umu Darda, dari Bekasi, Ustaz. Dari Bekasi. Umu siapa? Umu Darda. Umu Darda. Nah, Ustaz. Ya. Abu Darda, ada bukunya? Ada, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Silakan baca contohnya, kemudian kerjakan latihan di bawahnya. Wahid Hamidun da'a. Nah. Artinya Hamid telah berdoa. Ya. Kemudian domir hiya Aminatu da'at. Sahih. Artinya Aminah telah berdoa. Ya. Kemudian domir ana, ana da'autu. Nah. Artinya saya telah berdoa. Ya. Teruskan. Langsung saja. Hamidun. Hamidun syaka. Iya. Artinya Hamid telah mengeluhkan. Telah mengeluhkan. Sahih. Iya. Kemudian domir hiya Aminatu syakat. Naam. Artinya Aminah telah mengeluhkan. Iya. Kemudian domir ana, ana syakautu. Saya telah mengeluhkan. Iya, sahih. Wasili. Kemudian Hamidun roja. Hamid telah berharap. Iya. Kemudian domir hiya Aminatu rojat. Rojat. Artinya Aminah telah berharap. Iya. Kemudian domir ana, ana rojautu. Nah. Saya telah mengeluhkan. Ah, rojautu. Kok tiba-tiba mengeluhkan? Telah berharap, afwan Ustaz. Nah. Saya telah berharap. Iya. Baik. Kemudian Hamidun tala. Iya. Hamid telah membaca. Iya. Kemudian al-domir hiya Aminatu talat. Nah, talat. Aminah telah membaca. Nah. Kemudian domir ana, ana talautu. Nah. Saya telah membaca. Iya. Kemudian Hamidun maha. Hamid, Hamid telah menghapus. Iya. Kemudian domir hiya Aminatu mahat. Aminatu mahat. Iya. Aminah telah menghapus. Iya, Aminah telah menghapus. Ya, kemudian domir ana, ana mahautu, saya telah menghapus. Saya telah menghapus. Ya, barakallahu fiik ya Umma Darda. Ditunggu teleponnya, insya Allah di pertemuan berikutnya. Insyaallah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Umma Darda yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini. Barakallahu fiik. Kita kembali berikan kesempatan yang lainnya, Ustaz. Nah, akhir marrah. Nah. Di latihan ke-7 untuk bagian ke-2 ini, silakan. Ya, sudah ada yang terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dengan Ummu Hana di Bekasi, Ustaz. Di Bekasi kembali, Ummu Hana. Nah, ya. Baik, Ummu Hana ada bukunya? Alhamdulillah ada, Ustaz. Baik, nah, Ummu Hana tidak perlu membaca terjemahannya. Langsung saja membaca fi'ilnya. Ya, fahim ti? Fahim tu, Ustaz. Nah, tafadhali. Bismillah. Hamidun da'a. Aminatu da'at. Naam. Ana da'autu. Naam. Hamidun syaqa. Aminatu syaqat. Ya. Ana syaqautu. Naam. Hamidun raja. Aminatu rajat. Aminatu rajat. Naam. Ana rajautu. Naam, sahih. Hamidun tala. Aminatu talat. Naam. Ana talautu. Ahsanti. Hamidun maha. Naam. Aminatu mahat. Ya. Ana mahautu. Sahih, Masya Allah. Sahlun, alisa kadalik ya Ummahana? Insya Allah, Ustaz. Kul bala. Alisa kadalik kul bala. Kuli bala. Ya bala Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Syukran, syukran ya Umma Hana. Afan Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari Bekasi Ummu Hana yang telah terhubung pula di kesempatan malam hari ini, Ustaz. Baik, Ustaz, silakan. Kita masuk ke latihan berikutnya. Nuasil, kita lanjutkan. Tadi insyaallah cukup mudah, tidak ada kendala di sana. Kita masuk ke at-tamrin ats-tsamin. Perintahnya di sini ajib anil as'ilatil atiyati bin nafyi musta'milan lam. Nu'id maratan thaniyah, kita ulang lagi. Ajib anil as'ilatil atiyati bin nafyi musta'milan lam. Kita terjemahkan sekarang, ajib anil as'ilah, jawablah soal-soal al-atiyati berikut. Jawablah soal-soal berikut bin nafyi, dengan penafian. Jadi bentuk jawabannya dengan penafian. Tidak. Kita katakan demikian, tidak, penafian. Musta'milan lam, dengan menggunakan kata lam. Dengan menggunakan kata lam. Lam di sini untuk penafian. Dan kalau kita ingat, lam di sini dia memajzumkan fi'il mudhari' setelahnya. Nah, ini hal yang penting diingat di sini. Ketika kita menggunakan lam nanti di jawaban-jawaban latihan ke-8 ini, jangan lupa lam menyebabkan al-fi'lul mudhari' setelahnya majzum. Dan majzumnya fi'il mu'tal, perlu diingat juga, ini kaidah yang juga pernah kita bahas sebelumnya, majzumnya fi'il mu'tal, majzumnya fi'il yang ada harful illahnya adalah dengan dihapusnya harful illah. Jangan lupa. Majzumnya al-fi'lul mu'talul lam, dengan dihapus lamul fi'ilnya. Dengan dihapus harful illahnya. Yang kebetulan harful illahnya ada di lamul fi'il. Sehingga lamul fi'ilnya dihapus. Dan di sini tidak ada contoh. Tidak ada contoh yang diberikan di sini. Tidak mengapa kita berikan contoh dua soal. Setelah itu, jadikan dua contoh ini sebagai patokan untuk mengerjakan latihan setelahnya. Kita beri contoh yang pertama misalnya. Al-awwal. Abakatiflu. Abakatiflu. Kalau kita putus-putus antara fi'il dengan al-fa'il, maka demikian. Abakatiflu. Ketika kita sambung. Abakatiflu. Alif. Maksurah di kata kerja baka tidak terbaca. Langsung. Bakat tiflu. Mana abakat tiflu? Mana baka ya, Ikhwan? Baka menangis. A. A di depannya apa ini? Apakah? La. Bukan saya. Apakah? Abakat tiflu. Apakah anak kecil itu menangis? Di A di situ bukan bagian daripada fi'il. Bukan. A di situ adalah al-istifham. Kata tanya. Apakah? Abakat tiflu? Apakah anak kecil itu menangis? Ingat jawabannya dengan mengatakan tidak. Dengan menggunakan lam. Penafian. Maka jawabannya la lam yabki. La lam yabki. Lihat di sini. Jawabannya la, tidak. Lam yabki, dia tidak menangis. Ingat. Di sini diminta untuk jawabannya dengan penafian. Lam. Kemudian setelah lam, pasti adalah fi'il mudhari. Pasti itu. Maka baka, fi'il mudhari-nya adalah? Apa ya, Ikhwan? Tadi sudah kita bahas. Baka, apa fi'il mudhari-nya? Yabki. Baka. Yabki. Kemudian setelah itu kita tahu bahwa sebelum kata yabki ada lam. Sehingga lam ini menyebabkan harful illah setelahnya. Harful illah di fi'il setelahnya terhapus. Jadi lamul fi'ilnya terhapus. Sehingga menjadi lam yabki. La lam yabki. Tidak, dia tidak menangis. Nah, lihat di sini agak lebih kompleks di sini. Di sini setelah kita temukan fi'ilnya adalah fi'il madhi, baka, setelah itu di jawaban dirubah menjadi fi'il apa, Ikhwan? Fi'il mudhari. Di jawaban dirubah menjadi fi'il mudhari. Kemudian langkah kedua apa? Setelah dirubah menjadi fi'il mudhari, jangan lupa dia harus majzum. Karena ada lam sebelumnya. Asalnya ya beki, kan panjang begitu. Ya, ba, kemudian kaf, kemudian ada ya lagi di belakangnya. Ya beki, panjang. Setelah ada lam, jadi bagaimana ketika ada lam? Lam ya beki. Nah, ki pendek. Jangan lam ya beki, salah. Yang betul adalah lam, lam ya beki. Kenapa? Apa yang terjadi ketika masuk lam di situ? Terhapus. Lamul fi'ilnya terhapus. Harful illahnya terhapus. Sehingga tidak boleh lam ya beki. Tidak boleh begitu. Dia bagaimana jawabannya tadi? Lam ya beki. Pendek ki-nya. Faham tum? Karena terhapusnya lamul fi'il. Karena majzum. Kenapa dia majzum? Ada lam sebelumnya. Kita ulang. Kita baca sama-sama ikhwan studio. Hayya. Al-awwal. Al-awwal. Abakat tiflu. Abakat tiflu. Apa artinya abakat tiflu? Apakah anak kecil itu menangis? Jawabannya, la lam yabki. La lam yabki. Apa artinya la lam yabki? Tidak. Dia tidak menangis. Nah, faham tum? InsyaAllah. Al-mithalu thani. Contoh kedua. Untuk memperjelas. Akawaital qamisa. Akawaital qamisa. Akawaital qamisa. Isma awalan, isma. Dengarkan dulu. Ma mana akawaital qamisa? Kawa yakwi. Nah, tadi apa? Nasitum. Menyetrika. Ma mana akawaita? Apakah? Naam, di situ dhamirnya anta. Akawaita, apakah kamu telah menyetrika al-qamis, baju? Jawabannya apa tadi? Jawabannya tidak. Jawabannya pakai penafian, jangan lupa. La. Teruskan. La yaki. La lam yaki. La lam. Lam. La. La kawa, lam kawi. Apa film mudhari'nya? Kawi. La la la la la. Yakwi. Ya kawa yakwi. Silakan. La la lam yakwi. La lam yakwi. Sahih. Faham tum? Bisa insyaallah merjakan latihan berikutnya? Siap insyaallah. Taib Luqman al-Hakim. Anta awwala. Al-thalith. Iqra. Al-thalith. Asyakaka al-mudarrisu ila al-mudiri. Naam, apa artinya? Asyakaka. Syaka yashku. Apa tadi syaka? Menghapus. Maha, menghapus. Lihat yang sebelumnya. Mengeluhkan. Mengeluhkan. Asyakaka al-mudarrisu ila al-mudiri. Apakah? Apakah guru ya mengeluhkan? Mengeluhkan. Mengeluhkan siapa? Mengeluhkan ka. Oh, anta. Kamu. Ah. Apakah guru mengeluhkan kamu kepada mudir? Naam. Apakah guru mengadukan di situ? Bisa juga mengadukan, bisa juga mengeluhkan. Mengeluhkan. Mengadukan kamu atau mengeluhkan kamu kepada mudir? Mana al-mudir? Kepala sekolah. Kepala sekolah. Naam. Jawabannya ingat tidak. Pakai penafian. Dan ingat syaka dirubah menjadi apa? Fi'il mudhari' terlebih dahulu. Kemudian ingat ada lam. Syaka, apa fi'il mudhari'nya? Syaka. Yashki. Lash yashku. Dia harful illahnya adalah waw di situ. Syaka, sekali lagi, apa fi'il mudhari'nya? Yashku. Silakan Luqman. La. La lam yashku. La lam yashku. Pendekkan. La lam yashku. Naam. Tarjim. Tidak. Tidak, saya tidak mengeluhkannya. Saya atau dia? Yashku. Dia tidak mengeluhkannya. Naam. Kalau kita mau baca dengan lengkap atau jawaban dengan lengkap, la lam yashkuni al-mudarrisu ilal mudiri. Kalau mau lengkap begitu, la lam yashkuni al-mudarrisu ilal mudiri. Tapi antum jawab la lam yashku yakfikum insyaAllah. Cukup sudah insyaAllah. Faham tum? Faham. Bisa nomor 4 ya Aba Abdullah? Insyaallah. Tafadhal. Bismillah. Ada'utu. Ada'auta. Ada'auta zamilika ilal baiti. Zamilaka ilal baiti. Zamilaka ilal baiti. Tolong baca dari awal lagi. Ada'auta. Ada'auta zamilaka ilal baiti. Apa artinya? Apakah kamu berdoa? Berdoa di sini bukan berdoa, di sini mengajak. Apakah kamu mengajak Jamilah ke rumah? Jamilah? Mengajak Jamilah? Ah, kawan perempuannya? Jamilah namanya itu? La, Zamil Sadiq yani. Zamil artinya sadiq. Sahib. Mana mana Zamil? Zamil teman. Teman. Zamilaka. Ada ka di situ. Teman kamu. Teman kamu. Ilal baiti. Ke rumah. Naam. Ulang sekali lagi ya Pak Abdillah. Terjemahannya. Apakah kamu mengajak temanmu ke rumah? Naam. Jawabannya tidak. Gimana? La lam yad'i. La lam yad'i. Yad'i. Ah, da'a apa fi'il? Yad'u. Yad'u. La lam yad'u. La lam yad'u. Sahih? La. Khata. Dhamirnya yang ditanya antum. Apakah kamu mengajak temanmu ke rumah? Jawabannya apa? Tidak, saya. Ada saya di situ. Tidak, saya tidak mengajak. La lam yad'utu. La la la la. Ada hada ashaddu khata'an. Ini salah lebih besar lagi salahnya. Ah, tafadhal ya Luqman. Ma huwa al-jawab as-sahih? La lam ana. Kalau huwa yad'u. Huwa yad'u. Ana yad'i. La la antuma ada'u. Ada'u. Bukan da'autu, da'auta, bukan. Ini yad'u untuk huwa. Ana? Ana ad'u. Ya diganti dengan alif. Ad'u. Jadi bagaimana jawabannya, Abu Abdullah? La. Lam yad'u. La, la, la, la. Anta kararta al-khata martan thani. Anta ulang, kesalahan diulang lagi dua kali. La, lam ad'u. La, lam ad'u. Naam. Bukan yad'u, tapi apa? Ad'u. Ad'u. Karena sekarang dhamirnya apa? Ana. Ana. Faham tak? Faham. Taib. Alaan naftah al-majal al-mustami'in wal-mushahidin. Kita buka kesempatan. Fadal ya Abdul Ghaffar. Baik. Ikhwatul Islam, pendengar dimanapun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin mencoba untuk berlatih di kesempatan malam hari ini, sebagaimana telah diberikan contoh tadi. Untuk di kesempatan ini, yaitu pada pelajaran ke-8, halaman 199. Baik, silakan para pendengar yang ingin terhubung. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Pak Tamrin. Pak Tamrin dari mana, Pak Tamrin? Dari Sumbar. Dari Sumbar. Masya Allah. Pak Tamrin, fokus dari suara yang didengarkan dari gagang telepon saja dan dikecilkan saja untuk volume radio atau televisinya di rumah. Baik, silakan, so. Pak Tamrin, dimatikan saja suara televisinya. Sudah belum? Ya, sudah. Ayo, baik. Pak Tamrin, ada bukunya? Ada. Alhamdulillah. Berarti Pak Tamrin sekarang nomor? Al-Khamis. Al-Khamis. Nomor yang kelima, iya. Abanaita baitan jadidan. Abanaita baitan jadidan, Masya Allah. Kira'ah mumtazah. La lam abni baitan jadidan. La lam abni, Masya Allah. Ulang sekali lagi al-jawab. Ma al-jawab? La lam abni baitan jadidan. Lam abni, begitu? Abni. Bagaimana sekali lagi Pak Tamrin? La lam abni baitan jadidan. Nunnya panjang atau pendek? Saya tanya. Pendek. Pendek. Ulang sekali lagi. La. La lam abni baitan jadidan. Mumtaz. Lam abni. Kenapa tidak kita katakan lam abni? Pak Tamrin. Karena fi'il mudhari'nya bagaimana itu fi'il mudhari'nya lam abni dihilangkan huruf ilahnya. Nah, kondisinya disebut apa ini? Ketika dihilangkan harful ilahnya, apa kondisinya disebut apa ini? Fi'il mudhari' yang bagaimana ini? Hasful ilah. Dihapusnya harful ilah, betul. Hasful ilah yang dihilangkan harful ilahnya. Ya, kenapa ya, dihapus itu harful ilahnya? Karena ada huruf lam. Ada huruf lam. Nah, huruf lam menyebabkan fi'il mudhari'nya setelahnya jadi apa namanya? Jadi majzum, Pak Tamrin. Jadi apa? Majzum. Ya, majzum. Jadi majzum. Nah. Dan majzumnya dengan apa tadi? Dihapusnya huruf ilah. Huruf illah. Faham tak, Pak Tamrin? Ya. Tolong terjemahkan nomor 5. Terjemahkan yang tadi Bapak baca. Adakah engkau membina rumah baru? Nah. Jawabannya? Tidak, saya tidak membina rumah baru. Naam. Baik. Teruskan. As-sadis. As-sadis. Ma'auta ismi min daftarika. Naam, masya Allah. Qira'ah mumtazah. Terjemi? Terjem lau samahta. Adakah engkau telah menghapus namaku di daftarmu? Naam. Di buku tulismu? Ada jawab? Lam amsi ismika ismaka min daftari. Ulang sekali lagi jawabannya, Pak Tamrin. Lam amhi ismaka maha daftari. Maha fi'il mudhari'nya apa, Pak Tamrin? Maha yamhu. Jadi bagaimana? Yamhi wala yamhu? Yamhu. Baik, ulang sekali lagi. La lam amhu ismaka min daftari. Naam. Lam amhu atau lam amhu? Yang mana, Pak Tamrin? Lam amhu. Pendek. Kenapa demikian? Dibuang huruf ilahnya. Baik. Terjemahkan. La lam amhu ismaka min daftari. Tarjim lau samahat. Tidak, saya tidak menghapus namamu dari buku tulisku. Masya Allah. Mumtaz Pak Tamrin. Satu lagi Pak Tamrin. As-sabi. Atal mudiru. Nah. Tarjim? La lam ya'til mudiru. La lam ya'til mudiru. Taib. Tarjim. Adakah telah datang kepala sekolah? Ya. Jawabannya? Tidak. Dia belum datang. Masya Allah. Barakallahu fiik Pak Tamrin. Masya Allah. Mumtaz. Jazakallahu khairan. Wa barakallahu fiik. Kita tunggu teleponnya insyaAllah di pertemuan berikutnya. Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Tamrin yang telah menjawab di kesempatan ini di latihan ke-8 hingga nomor 7 ya. Iya. Silakan bagi Anda yang ingin melanjutkan di belakang beliau di 0218236543. Nah, kita sapa kembali. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dengan Ummu Zaid di Aceh. Dari Ummu Zaid dari Aceh ya. Nah, masya Allah. Silakan. Masya Allah. Ummu Zaid ada bukunya? Ada. Masya Allah. Silakan Ummu Zaid. Dua nomor terakhir. Aramaita al-humamata fi syari'i. Aramaita maratan thania. Ulang sekali lagi. Aramaita al-humamata fi syari'i. Fi syari'i. هكذا في الكتاب في الشارع في الشارع في كتابنا في مكانها انظري إلى التلفاز، انظري إلى التلفاز لو سمحتي. رأيت التلفاز؟ نعم. في مكانها، في نحن طبعة جديدة هنا في الكتاب، طبعة جديدة. نعم نعم. وأنت يبدو أن الكتاب طبعة قديمة. اقرأي بوسيلة التلفاز، اقرأي بوسيلة التلفاز. نعم. أرميت القمامة في مكانها؟ طيب. لا لا لم أرمي القمامة في مكانها. نعم أحسنت. Apa artinya? Terjemahkan. Apakah engkau telah membuang sampah di tempatnya? Iya. Aku tidak membuang sampah di tempatnya. Baik. Satu lagi. Atas ya. Ara'aita aliyan fil fasli? Naam. Lam ara aliyan fil fasli. Masya Allah. Mumtaz. Mumtazah. Tarjimi lo samahti. Apakah engkau melihat Ali di kelas? Tidak, aku tidak melihat ahli di kelas. Masya Allah. Barakallahu fiik wa jazakila khair. Wa iyakum. Syukran ya Umma Zaid. Wa afwan. Baik, terima kasih. Dari Aceh ya, terhubung di kesempatan malam hari ini, Umma Zaid. Dan nampaknya mungkin beliau adalah penelpon terakhir. Ya, sahih. Yang telah menjawab juga latihan hingga nomor terakhir pula. Ya. Baik, Zaid, berikutnya. Nah, untuk latihan berikutnya kita sambung insya Allah di pekan berikutnya. Insya Allah kita akan sambung di kesempatan yang akan datang. Kita cukupkan sampai latihan ke-8 saja malam ini. Nah, tafadhal ya hadirin. Baik, kami ucapkan jazakumullahu khairan Ustaz, dan nampaknya tidak ada pertanyaan-pertanyaan dari pesan singkat berkenaan dengan pembahasan bahasa Arab atau pelajaran di malam hari ini. Mungkin bisa disampaikan sebagai ikhtitam di kesempatan ini, Ustaz. Ya, sebagai penutup pembahasan kita malam ini. Di sini antum lihat bahwa latihan-latihan sudah masuk ke tingkat praktek penggunaan harful illah dalam dialog atau dalam pernyataan. Kalau sebelumnya antum lihat latihan-latihan tunggal, latihan-latihan yang hanya berupa perubahan-perubahan fi'il madhi jadi fi'il mudhari, kemudian bagaimana fi'il majzumnya, kemudian bagaimana fi'il amrnya. Sekarang mulai masuk ke latihan-latihan yang lebih kompleks, khususnya tadi yang barusan kita baca, latihan ke-8, yang mana pengetahuan-pengetahuan sebelumnya ini menjadi patokan untuk mengerjakan latihan setelahnya. Jadi mohon murojaah. Mohon murojaah. Tanpa murojaah, maka kita seperti akan jalan di tempat. Kalau kita tidak murojaah, kalau kita tidak mengulang pelajaran di rumah, maka apa yang sudah kita pelajari sebelumnya akan hilang demikian cepat. Begitu saja akan menjadi kenangan saja, tanpa diingat. Maka mohon bagi al-ikhwah wal-akhwat di rumah, begitu pula al-ikhwah di studio, mohon murojaah. Mohon mengulang pelajaran, mohon nanti di pertemuan berikutnya, sebelum kita masuk pertemuan berikutnya, semua yang telah kita bahas di latihan-latihan sebelumnya di pelajaran 28 ini mohon diulang kembali. Sehingga demikian insyaAllah, dengan demikian insyaAllah antum akan lebih mudah dalam mengikuti pelajaran berikutnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan barakah bagi kita semua. Dan terus memberikan kepada kita semua semangat dan ketekunan dalam belajar bahasa Arab ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi kita semua. Kiranya cukup sampai sini, kita tutup. Subhanallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.